dilanjut sih lagu ini sing kalon kalon mawo ketok nemu tangi turu ketok nemu ini tangi turu karaokean langsung. Orang yang berkuasa di dalam dunia ini akan kuadili dirimu kasih atas perbuatanmu terhadap diriku. Aku melihatmu kau sedang bercinta lagi, namun hati ini masih bisa tahan. Tapi kali ini tak dapat ku maafkan kau percikan ludahmu di wajahku sampai bumi ini ku jadikan kolam tetesan air. Terima kasih.